mengukir hariku dan memahat kisahku. Masih banyak hal yang ingin aku selami di dalam pikiranku yang masih belum terjawab. Aku masih punya hati dan terbuka untuk menerima segalanya. Berikan kepadaku apa yang aku butuhkan, bukan apa yang ku inginkan darimu. Hanya membuat diriku lemah dan tak berarti, dan kecemasan akan masa depanku sering coba menghadang untuk mencari kebaikan hati. Kebaikan hati.